wajahnya yang menggoreskan secercah kisah dalam hidupku. Kau sebut namaku di dalam doa yang mengiringiku di setiap langkah. Budi jasamu takkan terbalas panjang hidupku, oh ibu. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ku bersimpuh memohon ampun semua dosaku, dan restuilah jalan hidupku dengan ridomu. Ridho ibu, itulah ridho Tuhanku. Maafkanlah anakmu bila salah, lukai hatimu yang tak sengaja. Air susumu tak ingin ku balas dengan air tuba, oh ibu. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ku bersimpuh memohon ampun semua dosaku, dan restuilah jalan hidupku dengan ridomu. Ridho ibu, itulah ridho Tuhanku. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ku bersimpuh memohon ampun semua dosaku, dan restuilah jalan hidupku dengan ridomu. Ridho ibu, itulah